Bismillahirrahmanirrahim. An-nahwu lin-nahwi lughatan ma'anin katsiratun. Ini membahas makna dari nahwu ya, makna dari kata nahwu. Makna bahasa dari kata nahwu memiliki beberapa arti ya, banyak arti. Jadi kata nahwu ini kalau ditinjau dari sisi bahasa memiliki beberapa arti. Ahammuha, arti yang paling sering digunakan, yang paling penting ya, adalah al-qasdu wal jihah. Apa dia? Menuju ya, menuju dan juga arah. Kana nahautu nahwal masjid, saya menuju ke arah masjid ya. Jadi ini dua kata tapi artinya berbeda. Dua kata yang sama ya, yang dicetak dari apa? Masdar yang sama tapi berbeda. Nahautu yang pertama ini qasdu, menuju. Nahwa ini jihad. Saya menuju ke arah masjid ya. Jadi bisa bermakna qasdu, bisa bermakna jihad. Wal miqdaru ukuran, bukan ukuran sebenarnya, ini kira-kira ya, perkiraan. Ka indi nahwu alfi dinar, saya memiliki atau di sampingku ada kurang lebih 1000 dinar. Jadi nahwu ini, miqdar ini ya kurang lebih ya, kira-kira. Jadi hitungan tapi tidak pasti, ukuran tapi tidak pasti, kurang lebihnya demikian. Wal mislu washibhu, yang ketiga apa, sesuatu yang menyerupai ya. Ka apa ini, ka sa'ad, sa'dun nahwu sa'id. Ini dua orang ya, yang satu namanya sa'ad, yang satu sa'id. Jadi dua orang ini mirip, ay misluhu mirip, awshibhu ya sama ya, mirip ya. Jadi di sini hanya dijelaskan tiga arti ya, tiga atau empat. Wa nahwu fi istilahil ulama'i huwa qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimati al-arabiyyah allati hasalat bitarkib ba'dihha ma ba'din min i'rab babina wa ma yadba'uhuma. Ini pengertian nahwu secara istilah ulama. Kalau dalam tinjauan istilah ulama, nahwu adalah beberapa kaedah, kaedah atau aturan yang dengan kaedah itu bisa diketahui kondisi akhir kalimat ya. Kondisi itu ya maksudnya bisa harokat, bisa huruf ya. Karena i'rab itu kan ada yang bil harokat, ada yang bil huruf ya. Kondisi akhir kalimat dalam bahasa Arab ya. Yang kondisi ini bisa terjadi setelah disusun dengan kalimat yang lain, disusun dengan kalimat yang lain. Ya, maksud dari kondisi itu apa? Maksudnya adalah i'rab ya, bina. I'rab ini berubah ya, akhirnya berubah. Kalau bina ini apa? Tidak berubah, dan hal-hal yang mengikuti keduanya. Jadi min i'rab ini malah layarnya kotor ya. Kata min i'rab wa bina wa mayat bauha ini adalah penjelasan dari ini ahwalul kalimah. Ahwal ini maksudnya apa? Maksudnya awal adalah i'rab, bina, dan hal-hal yang mengikuti keduanya. Jadi ini pengertian nahwu ya. Wa bi mura'ati tilkal usuli yuhfadzul lisanu anil khata'i fin nutqi. Dengan memperhatikan, dengan menjaga kaedah-kaedah ini, kita bisa terhindar ya, ucapan kita bisa terhindar dari kesalahan berbicara. Jadi lisan kita bisa terjaga dari kesalahan berbicara bahasa Arab ya. Wa yu'samul qalamu anizalali fil kitabati wat tahrir, dan juga kaidah-kaidah ini atau ilmu ini bisa menjaga pena maksudnya tulisan ya, dari kesalahan menulis dan tahrir. Tahrir ini ya mengoreksi biasanya. Tarkibul kalimati, susunan kalimah. Al kalimatul mustamilatu fi kulli lughat tatakawanu min hurufihal mufradah allati u'tubirat asasan laha. Ini sekarang membahas susunan kalimat ya. Kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, maksudnya kalimat dalam bahasa Arab itu bahasa Indonesianya kata. Jadi beberapa kata yang digunakan di setiap bahasa itu tersusun dari beberapa huruf ya, beberapa huruf yang menjadi dasar dari kata itu. Jadi saya itu kan S A Y A, maksudnya begitu. S A Y A. Kemudian misalkan rojul itu kan ro jim lam, itu setiap bahasa itu sama. Kata-kata itu pasti tersusun dari beberapa huruf. Wa min dzalika lughatun al-arabiyyah, fa hiya aswatun muhtawiyah ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Begitu pula dalam bahasa kita, bahasa Arab. Bahasa Arab juga suatu kata itu beberapa suara yang mencakup ya, yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi kata itu kan suara ya. Kata itu suara. Jadi bahasa Arab juga sama, setiap kata, kata adalah beberapa suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Wa adaduha tis'un wa isruna harfan min awalil hamzah ilal ya. Jadi jumlah huruf hijaiyah itu 29 ya, dari hamzah hingga ke ya. Jadi pokoknya kalau ada apa suara yang suara itu sebagian huruf hijaiyah, maka ya namanya kata Arab. Wa lughatu fi'lun lisani aw alfadun ya'ti bihal mutakallimu liyu'arifa ghayrahu ma fi nafsihi, ya ini nafsihi mungkin ya, ma fi nafsihi minal maqasid wal ma'ani. Bahasa adalah pekerjaan lidah, pekerjaan lisan ya, perbuatan lisan. Atau bahasa adalah beberapa ucapan yang didatangkan oleh mutakallim. Mutakallim ini orang yang berbicara untuk memberitahukan orang lain apa yang ada di dalam hatinya, yaitu berupa makna-makna dan tujuan. Jadi kata atau apa bahasa itu kan sebenarnya mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati. Kita kan tidak bisa ya ngomong dengan diam itu. Jadi untuk bisa apa berbagi informasi, untuk bisa berinteraksi kepada orang lain, kita butuh mengungkapkan apa yang ada di pikiran itu. Dan pengungkapan itu namanya bahasa. Ini sebenarnya sudah maklum ya. Walil umami kaifiyatun mahsusah yukhalifu ba'dha ba'dan fi ta'biri amma fi dhamairihim. Dan setiap umat ya, setiap umat memiliki cara yang berbeda-beda, antara sebagian umat dengan yang lain memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Artinya di seluruh dunia ini kan bahasanya beda-beda ya. Walaupun jenisnya sama, jenis manusia, tapi bahasanya berbeda-beda. Wa min haula al-arabu alladzi istambata min maqaisi kalamihim qawaidun nahwi. Termasuk dari bahasa yang berbeda dengan bangsa lain adalah bangsa Arab. Bangsa yang kalimat mereka digunak apa? Kalimat mereka sebagai sumber ya, sebagai sumber dari aturan-aturan nahwu. Jadi sumber aturan nahwu itu apa? Sumbernya ya kalimat orang Arab, ucapan-ucapan orang Arab. Tapi tetap yang menjadi apa sumber utama ya Al-Qur'an ya, sama dengan fikih sebenarnya. Sumber utama nahwu itu ya Al-Qur'an. Kedua hadis, ketiga apa itu syair ya. Semoga bermanfaat.